Sudah berbunyi kah teleponnya? Saya memang agak bolet. Ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Ini Bu Mulyasi. Ibu Mul? Yasi. Ya, oke. Di mana Ibu Mul? Ciputat. Ciputat. Ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ada. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Gini, Mas, saya mau nanya. Puasa sahur setelah Idul Fitri itu mulainya dari tanggal berapa sampai berapa? Puasa Syawal di setelah dari mulai tanggal 2 sampai tanggal 30 bulan Syawal, hari apapun boleh. Langsung 1 2, langsung 2 3 4 5 6 7 boleh, atau aclok-aclokan. Yang penting jumlahnya 6 selama bulan Syawal. Oh iya. Ya, ngerti aclok-aclokan? Iya. Aclok-aclokan teh misalnya gak tanggal berurut. 2. Gitu ya. Naonnya lamun bahasa Indonesia teh? Jumpalitan. Selang-seling. Ya, selang-seling gitu. Gitu ya. Ya, ya, satu lagi. Tenggelam, ya. Ada lagi? Ada satu lagi. Apakah itu? Saya mau nanya, kalau orang almarhum meninggal itu, kalau bulan puasa, misal kita sholat kan katanya dia datang. Ini kan karena bulan Idul Ramadan, apakah dia datang katanya anak dihentikan gitu? Ya. Kalau saya berdoa tetap sampai. Insya Allah doa kita tetap sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang kita mohon untuk almarhum dan almarhumah insya Allah dikabul oleh Allah. Oh iya, dah gitu. Iya dah.